Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Thumma shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Janabal kurama, para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh asatid, para sesepuh bini sepuh, ingkang tuhu kinabekten, ingkang tansah kula ta'zimi, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, jajaran Muspika Kecamatan Pujon, Bapak Kapolsek dan para anggota yang hadir, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, juga tokoh-tokoh masyarakat. Yang saya hormati rekan-rekan remaja, konco-konco panitia, yang saya cintai, saya banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur kula, jamaah sedaya ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, ganti rahmat, taufik, saha izinipun Allah, dalu menika kita saged sareng-sareng hadir bersilaturahim, berqolabul ilmi dalam rangka dereaken hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi majelis ingkang kita dereaken dalu menika dipun barokai saha dipun ridani dening Gusti Allah. Amin, Allahumma amin. Di tengah-tengah keprihatinan yang sedang melanda bangsa kita setelah banyak terjadi musibah dan bencana, mulai banjir, tanah longsor, gunung meledos, sampai kecelakaan-kecelakaan transportasi di darat, laut, dan udara. Tentu saja kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan zahir batin, keselamatan dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Para jamaah ingkang sami umek dhewe-dhewe, belum lama masyarakat kathah ingkang sami bingung, susah, sumpek, malah wonten sing ngamuk barang karena kenaikan harga napa mriki nggih mundhak. Oh, kula pikir Bojonegoro tok. Kula suwun dulur-dulur kula mboten usah bingung, mboten usah sumpek, mboten usah sedih. BBM regane mundhak ya wis. Halo. Halo. Naiknya harga BBM itu bukan sesuatu yang menggawokkan. Apa menggawokkan? Ojo kaget, ojo heran nek BBM regane munda. Soale BBM itu singkatane rak balak-balik munda. Napa singkatane balak-balik munda. Monggo kita sikapi kanthi sae. Soale napa mawon asal disikapi kanthi sae, insyaallah mangke hasilnya nggih sae. Mbuh gak nyaut tok. Apa ae asal disikapi sing apik, insyaallah mangke hasilnya ya apik. Disauri rek. Napa mawon, pokoke disikapi kanthi sae mangke hasilnya nggih. Apapun kejadiannya asal disikapi dengan baik, insya Allah nanti hasilnya juga baik. Apapun peristiwanya selama kita sikapi dengan sikap yang positif, insya Allah nanti hasil yang kita dapat juga positif. BBM harganya dinaikkan beberapa persen oleh presiden kita yang baru. Sinten Bu sakniki presidennya? Kok gak duwe tata krama. Wong nimbali presiden kok Jokowi. Mbok dikeki Pak ngono apa? Pak Jokowi. Nyeluk presiden kok Jokowi. Yang getmu kancamu ngunduh apel ngono apa? Dinaikkan harganya beberapa persen. Ini tuntutan kangge kula panjenengan untuk menaikkan prestasi-prestasi ibadah kita beberapa persen. Setuju? Yuk, naiknya harga BBM beberapa persen, kita ikuti dengan menaikkan kadar keimanan kita beberapa persen, naikkan kualitas ketakwaan kita beberapa persen, naikkan bacaan Al-Quran kita beberapa persen, naikkan bacaan sholawat dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad beberapa persen, naikkan sedekah kita beberapa persen, naikkan akhlakul karimah kita beberapa persen, naikkan prestasi-prestasi ibadah kita beberapa persen, naikkan ukhuwah kita, kebersamaan dan kerukunan kita beberapa persen. Maka nanti insya Allah rahmat Allah, barokah Allah, ridha Allah yang akan diberikan kepada kita juga akan naik beberapa persen. Amin Allahumma. Lah terus sekarang untuk menyikapi naiknya harga BBM niku dos pundi? Bapak Ibu dulur-dulur kula ingkang kula tresnani, untuk menyikapi kenaikan harga BBM, ini kita juga harus pakai BBM. Singkatane bareng-bareng mikir. Halo. Golek cara, golek solusi, ora usah ngamuk. Ayo menyikapi kenaikan harga BBM ini kita pakai BBM, singkatane bareng-bareng manembah. Bareng-bareng manembah. Manembahnya pakai apa? Nggih ndamel jenis-jenis BBM niku gawe jurus. Lah ana sing jenenge solar, nggih mboten? Wonten sing namine bensin, nggih mboten? Nyauto, ana sing ngarani premium, nggih mboten? Anak sing jenenge Pertamax nggih mboten? Niki jurus untuk menyikapi kenaikan harga BBM. Jurus yang pertama, pakai solar, tegese salat lebih rajin. Solarku salat luwih rutin. Biasane salate sik bolong-bolong. Wong limang wektu niku mawon mboten jangkep, mboten komplit. Sek wonten bolonge saniki kudu salat luweh rutin. Jangkep aja nganti ana sing bolong, aja nganti ana sing ditinggalno. Salat lebih rajin. Biasane mok wajib tok sing dilakoni hanya fardu saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, saniki kudu salat lebih rajin. Salat sunnah dilampahi, qobliyah ba'diyae dilakoni. Lek enjing salat duha, mangke yen dalu tangi nggih nguyuh. Lah masa kok kate langsung salat, gak yo nguyuh dhisik. Lah nek mari nguyuh baru wudu yo cewek sik, Bro. Gak cewek ah. Lah es mari cewek nembe kok wudu katokan maneh. Ya wis nguyuh cewek katokan iku sak paket. Mari ngono terus wudu, pakaian rapi, nutup aurat, gelar sajadah, madhep kiblat, qiyamul lail, salat malam, salat dalu, tahajud sakwitire, nggih. Niku jurus pertama, salat lebih rajin. Jurus kedua, damel bensin, artinya apa? Berbaikan sesama insan, singkatane bensin. Nek rukun ditingkatno, nek guyub ditingkatno, nek congkrah gegeran padu dimareni. Monggo bensin berbaikan sesama insan. Pokoke masyarakat gelem padha rukun. Janjine Gusti Allah, engko rahmat, maghfirah, hidayah, barokah lan ridane Allah diparingno ndek nggone kampung masyarakat sing wonge do gelem rukun kados kampung mriki. Amin Allahumma. Juruse nganggo bensin, rungokno sing nom-nom. Bensin nek omben-omben nang padha isin. Biasane seneng saiki bensin sing omben-omben isin. Nun sewu sanget. Lek bensin larang, solar larang, BBM munda. Biasanya yang suka mengeluh, sing sering sambat ku ibu-ibu. Enggak sambat ya apa, wong bensin iku dadi ukuran, dadi barometer. Kapan BBM regane munda apa-apa ya melu munda, sembarang kalet ya munda, kapan BBM regane larang, butuhan kabeh ya melu larang kabeh, bumbu dapur ya larang, lombok ya larang, brabang ya larang, apa-apa larang. Ya ngene iki wong wedok kaya bik. Ngumetno duit. Wong lanang gak mikir ngono-ngono iku, weruhe maringi duit nggone wong wedok. Lah wong wedok ta ya apa carane golek duit cepet entek jarene. Wong wedok iku boros, ora gelem irit. Padahal wong wedok urusane ora mung blonjo tok. Engko ana anak rewel ya wong wedok, anak gak tepak ya wong wedok, omah kotor ya wong wedok, sembarang kalet urusane wong wedok. Wong lanang ora tepak ya maido nyeneni wong wedok. Lah nek apa bargane larang ngene iki ngatur duit kaya repot ya karo-karuan terus ya apa dadi wong wedok. Ibu, sembarang kali regane munda, sembarang kali regane larang, ya wis aja susah. Juruse nganggo premium, prei makan minum. Lho lek Senin Kemis niku gawe poso. Riyadhah, riyalat, tirakat sekaligus menghemat. Niku jenenge premium. Wong Kanjeng Nabi niku mboten nate nilar poso Senin Kemis kok. Halo. Lah supaya suasanane aman, tentrem, sejahtera, uripe barokah, damel jurus pertama perangi tabiat maksiat. Angel golek kiai model ngene iki angel. Angel. Mulane yo larang. Kata-katane ku lho sing larang. Nek kula mboten susah, BBM mundak gak ya wis, BBM larang ya babah. Wong BBM ku barometer kok ukuran, kapan BBM mundak kok liyane ya mundak kabeh apa-apa ya mundak. Nyatane, begitu BBM mundak sing petani Lombok regane ya mundak, nyauto mundak ngono. Baleni, begitu BBM mundak buktine Lombok regane ya mundak. Engko sing petani Brambang regane ya munda, sabar mawon sing petani apel, engko apel regane ya munda, engko sing petani sayuran, engko sayuran regane ya munda, sing dadi tukang, engko tukang bayarane ya munda, sing dadi guru, engko guru bayarane ya munda, sing dadi kiai Mundak ta mudun? Mundak ta mudun? Ya wis kon mudun. Ora melu nyangoni mongkon mudun. Pun dulur-dulur kula Wiyurejo dan sekitarnya niki mumpung kepanggih kula paringi donga ijazah kersane barang-barang larang ya wis, apa-apa mundak ya wis, babah, tapi jenengan tetep bisa tuku. Lah nek kula dongakno sembarang larang apa-apa mundak gak masalah. Muga-muga sampean kabeh iso tuku. Amin Allahumma. Wis sembarang kali regane larang, no problem, gak masalah. Pokoke iso tuku, nyauto. Apa-apa regane mundak, sembarang regane larang, mboten masalah, sing penting iso tuku. Lah iki kula kei donga. Halo. Purun mboten? Soale ngene, Bro. Kula dongakno muga-muga iso tuku ngono ae. Mergo sak larang-larange barang nek iso tuku ya malah dadi. Engko sebalike sak murah-murahe barang lek apan gak iso tuku ya dadi ngono. Ayo sampean pikir saiki sampean milih ndi? Larang iso tuku ambek murah gak iso tuku. Ayo pilih ndi? Pilih murah iso tuku. Mempancen mentalmu mental kere. Lah murah iso tuku iku ak mentale kere sih. Lek mental sugih ya pilih larang iso tuku. Soale lek larang iso tuku berarti duite. Ya kok ngerti? Ekonomine meningkat, rezekine lancar, masih larang tetep iso tuku. Nang sing dituku larang berarti barangnya kualitas, berarti barangnya api. Nah, pilihanmu kok murah iso tuku? Kere, kere. Tuku sing murah-murah, barangnya ya murahan. Halo. Coba ana mobil loro sampean dikongkon milih siji. Situke regane murah, mobil situke regane larang. Pilih sing ndi? Engko ya roh. Ya pilih sing larang ya. Nek larang yang khusus suspensinya lebih enak, dinaikin juga lebih nyaman, interiornya juga lebih bagus. Di sawang dok meripatiku yo nyes, dok anti yo, suarane yo gak bising, digawe nyeng. Nah, senenganmu sing murah-murah ngono iku. Mobil kate digawe gak kenek-kenek di starter, kelekek, starter menek, kelekek. Kelekek gak kenek-kenek. Lah benakno nganti gobyos keringete jibrat oli. Di starter ping 37 sik tas kenek. Jeng. Jeng. Jeng. Jeng. Begitu kenek gase diideki mlakune prokotok prokotok prokotok prokotok. Dikae belok ilawange mbukak dhewe glodat. Tangkine diganti jiken. Sepiyone pasangi plastik ngono iku ta. Ya pilih sing larang ya. Nek larang kan barangnya mesti api. Halo. Apan larang barangnya mesti api. Soale apa ae mundak apik regane mundak larang. Nyauto pakaian mundak apik regane mundak. Prabot rumah tangga, kursi, meja, mundak apik regane mundak. Kendaraan, sepeda motor, mobil, mundak apik regane mundak. Larang kiai yo yo kok. Lah wis, pokoke apa-apa larang yo wis sampean sik iso tuku, tak kei donga ijazah, diamalno sing ikhlas nggih. Diwaca mari subuh karo mari asar. Iku mandi-mandine donga bukrotaw wa asila pagi dan sore. Wonten meleh bukrotaw wa asya isuk kalih sore. Isuk iku mari subuh, sore iku mari asar. Iki kanggo nglancarno rezeki, ningkatno ekonomi, ngakehno duit. Diwaca ping wis gak akeh-akeh, tambah gak diwaca kok. Potongane wong Wiyurejo kaya donga akeh-akeh. Terus didik-didik ae sing penting istiqomah. Sing penting istiqomah nggih. Diwaca ping telu-telu ae, mari subuh ping telu, mari asar ping telu. Insyaallah ekonomine meningkat, rezekine lancar, duwite akeh. Masih apa-apa larang iso tuku. Amin. Ditirokno sing ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saged tumbas nah iku mari subuh ping telu mari asar ping telu nggih kapan mari subuh bismillahirrahmanirrahim Allahumma saged tumbas Allahumma saged tumbas Allahumma saged tumbas nah engko mari asar ngono meneh ping telu Allahumma saged tumbas Allahumma saged tumbas Allahumma saged tumbas niki dikai donga kok guyang-guyu sih. Ya Allah, prosoku dongane apa? Lah kok tiwasan aku metawen teng, kate tak tulis. Lah tibake dongane me Allahumma saged tumbas. Nen sewu Bapak Ibu jamaah sedaya, mboten tiwas. Mun dikai donga kok tiwas e? Mboten, mboten tiwas. Jangan lupa doa itu kan enggak harus bahasa Arab. Donga iku gak kudu gawe bahasa Arab. Pakai bahasa apapun Allah memahami semua bahasa. Donga ngangge bahasa Arab sae, gawe bahasa Indonesia boleh, damel basa Jawa monggo. Bahasa Inggris lek sampean iso please. Sing penting tata kramae digawe, penuh etika, adabnya dipakai. Di antara adabe donga niku tadarru'a wa khufyah. Tadarru khusyuk tawadhu' DPDP sing madhep mantep kaya semboyane Malang madhep mantep yakin ikhlas mangke dongane diijabahi karo Gusti Allah gawe basa apa ae masih yang gawe basa Jawa bismillahirrahmanirrahim Allahumma saged tumbas Allahumma saged tumbas Allahumma saged tumbas engko dituruti. Sebalik taman dungo gawe bahasa Arab, tapi gak toto kromo, yo lambemu ditapuki malaikat. Dungo bahasa Arab keliru sisan. Karepe kepingin cepet isok berangkat haji, dungo bahasa Arab keliru. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Jaluk cepet mati, gak sido berangkat haji gedisian ditekek malaikat sampean. Taman dungo gawe bahasa Arab, tapi ada pendak ada. Toto kromo gak ae. Yo bahasa Arab tapi ndak toto kromo. Rabbana atina yo fid dunya hasanah lho yo. Wa fil akhirati hasanah. Awas kapan gak. Wa qina adzabannar kudu dituruti. Yo cangkemmu dijejek malaikat. Sebaliknya penjenengan donga pakai bahasa Jawa tapi tata krama etika sopan santun khusyuk khuduk dituruti meskipun dongane basa Jawa temenanan bismillahirrahmanirrahim Allahumma saged tumbas ya Allah Allahumma saged tumbas Allahumma saged tumbas malaikat weruh sampean yo suweneng iya ya ti sumiyati ya saged tumbas. Gak cuma bensin tok sak pome. Donga iku sementing ngono iku. Madhep mantep yakin ikhlas. Ngapunten para bapak para ibu jamaah sedaya rahimakumullah, kula niku rada paham urusan departemen persuwukan. Nate wonten tiyang wonten kula. Piyambake cerita duwe toko lewaris. Pokok sedina itu keuntungannya bersih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Apaan seminggu ya keuntungannya ya 7 juta. Anek saulan, pinten. Kok ngitung duitnya uang. Lawaris toko ini. Nah, setunggalnya wekdal. Toko ini ya pancet laris. Waris. Tapi aneh. Setiap totalan akhir seminggu duitnya itu gak ada. Kuwi karyawane dikumpulno kabeh. Takoni siji-siji, diinterogasi siji-siji, disumpah siji-siji. Gak ana sing njogo. Dicek teko CCTV, ancene gak ana sing njogo yo, An. Usut punya usut, selidik punya selidik, ternyata ilangnya duit itu gak dicukup uang, dicukupi barang lembut. Duitnya hilang itu mergo dicolongi tuyul. Ngertos tuyul gak? Yo setan cili ireng melorok merongos kaya ponakmu itu loh. Gak gelem ngrungokno diceritane. Akhirnya dene ngomong ngeten, nyuwun tulung jenengan paringi donga kula dipun ijazahi kersane duit niku aman mboten dicolongi tuyul. Nah kula kok eling. Tuyul iki termasuk jenis demit. Lah demit iku paling wedi musuhe ayat kursi. Wis gak kesuwen tak ijazahno, wis gampang cek ilang tuyule gak iso nyolong. Wacakno ayat kursi, wiridno ayat kursi sakake-ake, jablas-jablas tuyule. Subhanallah, saestu gak suwe. Mun setengah wulan muni wonge wis mara maneh ndok omahe nggawa gula, roti, buah, ana rokoke, ana amplope. Lho, sowan kiai iki sing bener lak ngono iku sih. Gek tuyule wis gak ana, wong eleh ngomong matur suwun. Kula amalno wiridan keng panjenengan sakniki alhamdulillah, duwite aman, gak tau kalong, gak tau hilang, malah batine tambah akeh. Sedina iso 1.300.000, 1.400.000. Ya Allah, alhamdulillah matur suwun. Aku dhewe yo heran. Kok iso mandi? Padahal aku yo gurung tau nglakoni, Wan. Akhire tak takoni aku penasaran. Mbok waca ping pira suwengi wiridane? Ping 5000 ya iki. Gak meniren lambemu. Ayat kursi suwengi ping 5000. Nggih mboten. Ya ya suwi kan berarti lak mari isak tutuk sobo, mboten namung sekedap. Lho caramu ya apa kok iso oleh akeh? Nggih carane kula wudhu riyen kate wiridan niku wudhu terus salat rong rakaat, terus kula wiridno ayat kursi ayat kursi ayat kursi. Ayat kursi ayat kursi ayat kursi. Ayat kursi ayat kursi ayat kursi. Ayat kursi. Mangkane kuat akeh. Lho wiridane kliru, dongane kliru lho iso mandi. Lapo? Soal yakin. Mantep. Ikhlas. Padahal kliru. Akhirnya tak jelasno. Weh, ayat kursi gak ngono iku, Bro. Terus tak jelasno, yo koyok sing digawe wiridan mari salat. Sing digawe istighosah, digawe tahlilan kok akhirnya tak wacakno Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Wonge tak wacakno ku mlungu. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Iku ayat kursi. Jarene wonge encik dawae. Lho ancene yo dawa. Lah wingi-wingi sampean gak ngerti, sampean gurung ngero, sing diwiridno keliru, gak masalah, wancen gak ro. Tapi nyatane lak mandi ta. Lah saiki sampean wis ngerti, wiridane ya kudu ganti sing iki. Ya iya, tapi ya gak ping 5000 ora. Ping 7 wae. Ya sak karepmu wong aku ya ndak mbatesi. Lha iku lho, donga keliru lho iso mandi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jemaah sekalian, Ada lagi yang meresahkan dalam masyarakat kita, terutama di bidang akidah Islamiyah Ahli Sunnah wal Nyauto Ahli Sunnah wal Jamaah. Banyak yang mengguncang nun sewu kula emutke. Dunia akhir-akhir ini kan juga digemparkan dengan munculnya kelompok ekstrim garis keras yang namanya ISIS tapi sumu. Itu namanya ISIS tapi sumu. Tak jaluk dulur-dulurku wis gak atik melu-melu ngono iko. Mereka bukan jihad tapi jihad. Itu bukan mujahidin tapi mujahilin. Lek mujahidin para pejuang, lek mujahilin para pegoblok. Kalau ajaran Islam bukan seperti itu, tolong perhatikan. Gak usah melu-melu. Sing oleh melu kelompok ISIS niku cuma ibu-ibu. Lek ibu-ibu gak apa-apa. Tapi jok salah paham. ISIS yang saya maksud bukan Islamic State of Iraq and Syria, tapi ISIS singkatannya istri solihah idaman suami. Oh no. Lah istri solihah idaman suami ku sing ya apa? Yang mampu menentramkan suami. Ketika suami nduk jopo no masalah panas, begitu pulang do omah ketemu istri adem. Emang istri mampu mendinginkan suasana. Suami diinjaba. Ruwet wis kadung kok. Ruwet terjadi persoalan, begitu pulang ketemu sama istri, istri mampu mencairkan suasana tentrem. Umpama istri krungu ngerti suami dagang rugi, begitu pulangnya dihibur. Ya Allah, bojoku dagang kok rugi, kerja ndak karuan. Ya Allah, begitu pulang langsung dihibur suaminya. Pak, sampean sabar, Pak. Jenenge wong dagang ya gak bati terus, gak untung terus, ya ono rugine barang. Itu romantika kehidupan, Pak. Sampean sabar ditelateni. Saiki rugi kok kapan-kapan lah ono untunge ta, Pak? Gusti Allah soge. Mas yo sampean rugi, aku ra popo kok, Pak. Wong lanang kan terus nyes, tentrem, ngono. Nek wong wedok kene gak ngono. Krungu sing lanang dagang atik rugi, gorong tekan omah, wis didang nduk garepe lawang. Lambene diolor 9 cm. Raine ngelompok, cangkeme rong batuk dadi siji. Sing lanang teko langsung dikerawus ngono. Mangkane ta mangkane lek gak mung wedok iku manuta, wis diwara. Saiki rugi ngene iki ya apa? Iku ta modele kalungku gelangku sing didol iku. Sing lanang ya kari urip matane tok ketap ketip ngono. Ya Allah, ngapunten, enggak usah ikut ngoten-ngoten niku. Ana maneh kelompok iku sing senengane demo. Titik-titik demo. Titik-titik demo. Mbok. Lah nek demo iku tanggae atas nama agama. Kek kerutukan wong akeh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turunkan harga BBM. Aku weru ngono ku ya mesem. Lah dikira Allahu Akbar iki gawe ngedokno rego wae. Lah wong demo kerutukan wong akeh kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masakno polisi ya. Polisi bengong. Tapi polisi ya cerdas kok. Batine polisi, padha salate ae lho. Akhire sempritan diunekno. Sami Allahu liman hamidah. Sing asale bengok-bengok Allahu Akbar langsung kompak ganti Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, ya Allah. Ada lagi yang menggeregetkan. Senengane ngebom. Jadi titik-titik bom. Titik-titik bom. Dor. Lapo? Lah namanya bom itu ya di mana-mana mengagetkan. Ono bom kok dor. Bom apa itu? Langeng bome awur. Masjid dibom, kok tempat-tempat ibadah yo dibom, gereja dibom, pura wihara dibom, sekolahan dibom, pasar dibom, mall dibom. Ya Allah, kabeh-kabeh dibom. Sing gurung dibom iki karek WC umum iki lho. Iki engko lek WC umum dibom sisan yo akeh wong lara weteng. Ya apa kate ngising wedi kebom. Lek terpaksa wis kebelet gak iso diempet yo mlebu tapi yo karo nyekeli lawang ngene. Mah mumpung gurung dibom ngebom dhisik. Ya Allah. Kenapa kok sampai ada kelompok yang seperti itu? Nun sewu jamaah sedaya, di antara sebabe nggih karena mereka salah mendapatkan informasi tentang Islam. Mereka keliru dalam mempelajari Islam. Karena mereka tidak punya guru yang benar, guru yang punya jalur lurus, ada silsilah dzahabiyah, intisab keilmuan. Ngerti tagak wong kene diomongi ngene iki. Nyambung sampai ke hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong belajar lo gak ana gurune kadang-kadang. Belajare teko buku. Nang buku itu karangane sapa kadang-kadang karangan dari kelompok-kelompok ekstrim yang garis keras itu. Dipelajari masuk otaknya, tercuci otaknya. Akhirnya terus ngawur sembarangan ngono iku. Halo. Halo. Makanya apa saja harus ada pembimbingnya, harus ada gurunya. Kita dalam menjalani hidup ini juga seperti itu. Mendiparingi contoh kalih Gusti Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menempuh perjalanan suci Isra wal Mi'raj itu saja didampingi oleh guru pembimbing yang diutus langsung oleh Allah, nggih menika malaikat Jibril. Maka dalam perjalanan itu ketika terjadi permasalahan, ada satu peristiwa Kanjeng Nabi tanglet dengane malaikat Jibril. Jibril niku kok wonten peristiwa niku artinya apa? Jibril itu ada kejadian itu artinya apa? Lah apa Rasulullah ndak ngerti kok takon ning malaikat Jibril? Yang ngerti, mustahil Rasulullah ndak ngerti. Apa Kanjeng Nabi ndak tahu kok pakai nanya ke malaikat Jibril? Ya tahu sekali. Ndak mungkin loh Kanjeng Nabi ndak tahu. Tapi kok pakai nanya ke malaikat Jibril? Ini pelajaran bagi kita umatnya bahwa urusan apa saja kepengen selamat, kepengen benar, kita harus ada guru pembimbing kita. Lebih-lebih dalam urusan akidah, lebih-lebih dalam urusan ibadah, dalam beragama, fi syariah wa fi thariqah kudu wonten gurune. Cek boten sembarangan. Lah sakniki kadang-kadang subhanallah kita prihatin. Dikongkon belajar ngaji ndok pesantren berhadapan dengan kiai, dengan ustaz alas. Dikongkon teko ndok majelis taklim, ndok majelis pengajian ndak gelem milih sing simpel-simpel, milih sing ringkes-ringkes. Karepe kepengin belajar cukup teko buku. Mbok gak digatekno aku. Belajar wis gak ndok ndi-ndi, cukup teko radio. Ngrungokno teko radio. Nang radio iku kadang ndak jelas. Sing ngaji sapa? Ya kalau yang ngaji jelas. Wah, iki sing ngaji Syuriah Nahdlatul Ulama. Rungokno sing temenan, jerengen kupingmu. Amalno. Tapi apa sing ngaji ndak jelas? Sapa iku sing nyampekno? Ilmunya bagaimana? Keilmuannya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Ndak jelas. Dan zaman juga ndak ro wonge. Halo. Hanya belajar teko swara, gak ana rupa. Lah swara tanpa rupa iku jenenge entut. Lah nek belajarmu teko entut, ilmumu ya dadi ilmu. Ilmu entut iku maksude ya apa? Jamaah sedaya, dalam dunia perentutan maksudnya ilmu entut itu Ilmu yang diundi-undi dadi fitnah. Ilmu yang menjadi sumber fitnah. Allahumma salli ala Muhammad. Rungokno ta? Ilmu yang menjadi sumber fitnah itu ilmu perentutan itu. Entut itu ndok ndindi lak dadi fitnah sih. Coba ngene iki tepak lungguh ning ana sing ces bel bel. Langsung dadi fitnah. Sopo ngentut ya ambune saman ya sing ngentut. Ya enggak ra. Entutku gak ngene. Paling yo sebelahmu iku sing ngentut. Sopo aku sing dituduh? Sorry. Entutku malah mengandung vitamin kok. Paling yang ngarepmu iku, sapa aku gak entutku ambune khusus kok. Akhirnya terjadi fitnah, terjadilah tutwuri handayani sing ngentut mburi ngarep diarani. Kan gara-gara ilmu perentutan itu sekarang muncul banyak fitnah di tengah-tengah masyarakat. Peringatan Maulid Nabi yang mulai dulu para wali yang berjuang agama di Nusantara khususnya tanah Jawa mengadakan peringatan Maulid Nabi yo apik-apik wae. Ndak ada masalah, ayem tentrem damai sejahtera. Gara-gara ilmu perentutan itu sekarang ada yang mengatakan peringatan Maulid Nabi bid'ah. Memperingati haul bid'ah, ndak oleh. Yasinan tahlilan bid'ah, ndak oleh. Halo. Malah ndadekno fitnah. Maca selawat karo ditabuhi terbang niku jarene yo bid'ah. Selawat yo selawat, labuh selawat ate ngeplaki terbang barang. Arek-arek tak wara, lek ana sing ngelokno sampean, labuh selawat ate ngeplaki terbang, jawaben timbang ngeplaki ndasmu. Lah yo wis apik sih iku arek-arek iku maca selawat karo ngeplaki terbang. Buktine survei membuktikan arek-arek sing melu selawatan terbangan hadroan niku dadine ya apik-apik kok akhlake. Saya belum pernah dengar ada tawuran antar grup hadroh. Tawuran antar grup selawat ndak ono. Betul? Lah yo bareng apik wae nek dilolokne. Bid'ah kabeh, dolalah kabeh, neraka kabeh. Pikirku swarga lak yo sepi. Emang sekarang lagi ada perubahan pola pikir. Ada pergeseran nilai. Kalau para ulama pejuang agama dahulu berupaya untuk mengislamkan masyarakat yang masih kafir, yang kafir-kafir berupaya diislamkan, itu perjuangan ulama dulu berusaha mengislamkan yang kafir. Nah, arek-arek saiki lho sik tas belajar agama wingi sore berani mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Halo. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik, syirik, syirik. Aku wis sumpek kok. Uy. Kadang ada ana wong gawe warung tate digaet jualan supaya laris barokah nyeluk kiai dikongkon dongani ngono ku yo dilokno syirik. Itu ngapain itu? Bikin warung kok lemahnya kok lemahnya. Alah wis kadung. Lemahnya kok dibacakan ayat Quran. Itu ndak syirik itu. Ayo, lemah kok dibacakan ayat Quran. Syirik itu. Aku ya tak jawab. Ya ndak. Lah kok ndak? Ya ndak. Lah kok ndak? Ya ndak. Api-apike lemah iku diwacakno Quran. Elek-eleke lemah iku lek dibisui. Lah ya wis tepak. Kate gawe warung para bapak, para sederek, jamaah sedaya. Niki warung badhe didamel sadean, nyuwun pendonga muga-muga laris kathah batine barokah sadeyane. Mula monggo sareng-sareng kita wasaken suratul Fatihah. Lah apik ah. Mosok kate gawe warunge kok para bapak para sederek, niki warung badhe damel sadean supaya kathah badine monggo sareng-sareng mesuh ping 1000. Ya warungmu bak demit warungmu.